الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله di sebelumnya sebelum kita masuk kita sedikit mengingatkan tentang tambih dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang kisah yang diceritakan oleh orang-orang bahwa ada istananya kaum 'Ad atau kaum Samud yang begitu indah, yang terbuat dari emas dan perak. Istana yang betul-betul menawan, betul-betul sempurna, yang diceritakan oleh orang-orang bahwa istana itu pindah-pindah, terkadang nampak di wilayah ini, terkadang nampak di wilayah sana. Bahkan ada orang yang pernah menceritakan bahwa dia pernah masuk ke dalam istana itu dan tidak mendapati siapa-siapa di dalam. Kemudian dia kembali ke kampungnya, negerinya, dan menceritakan kepada orang-orang tentang istana itu, dan mereka pun ramai-ramai untuk mendatangi kembali istana tersebut. Ternyata istana itu sudah tidak ada lagi. Cerita-cerita ini tidaklah benar adanya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kisah-kisah yang seperti ini, kisah-kisah yang dikisahkan oleh orang-orang Bani Israel, barakallahu fikum, yang tidak ada kebenarannya, cuma cerita yang diceritakan pindah dari satu generasi ke generasi berikutnya yang tidak ada landasannya. Wallahul musta'an. Silakan tengok kembali tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ucapan beliau tentang kondisi ini. Baik, kita lanjutkan. Yaqulu rabbuna jalla fi'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. Qaribidina azakumullah, di ayat yang ke 21 dan setelahnya dari surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalla, tidak seperti ini, tidak seperti ini selayaknya kehidupan kalian. Yani mengenai ayat sebelumnya, kalian tidak memuliakan anak-anak yatim, kalian tidak mengajak, menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin, kalian justru mengambil hak orang lain, saudara-saudara kalian, dalam masalah harta warisan. Kalian pun senantiasa mengumpul-ngumpulkan, senang mengumpul-ngumpul, menumpuk-numpuk harta benda kalian. Tidak semestinya kalian hidup dalam kondisi seperti itu. Mestinya kalian memuliakan anak-anak yatim, memberi makan fakir miskin, dan mengajak orang untuk memberi makan fakir miskin, membagi harta warisan secara adil sesuai dengan tuntunan syariat. Dan hendaknya kalian mengimpakkan harta kalian di jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang semestinya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika Bumi ini digoncang dengan segoncang-goncangnya. Dibenturkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga suasananya sangat mengerikan. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Saking hebohnya, saking mengerikannya, menakutkannya, perempuan-perempuan yang menyusukan anaknya pun lalai dari anak susuannya. Tidak peduli lagi. Intinya, pokoknya bagaimana dia bisa menyelamatkan diri. Demikian juga perempuan-perempuan yang hamil karena ketakutan yang sangat hebat, mereka pun keguguran. Janin yang ada dalam perut mereka keluar. Wa taron nasa sukara, engkau mendapati orang sama seperti orang mabuk. Jalannya sempoyongan karena tidak lagi fokus. Wa mahum bisukara, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang mabuk sehingga jalannya tidak lurus. Walakin azab Allah syadid, akan tetapi yang sebenarnya adalah azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat pedih. Barakallahu fiikum. Mengerikan sangat, mengerikan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Setelah semuanya dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, orang-orang pun mendatangi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, meminta agar supaya Nabiullah Adam memberikan syafaat, pembelaan kepada Allah, agar supaya urusan mereka di mahsyar selesai. Karena bukan sebentar mereka berdiri, namanya juga mauqif. Semuanya berdiri dan tenggelam dengan keringat dosa mereka masing-masing sesuai dengan kadarnya. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada sampai pusarnya, ada sampai dadanya, ada yang sampai yuljimuhu iljaman. Dia harus mendongak kepalanya agar supaya dia masih bisa bernapas di mulutnya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Mereka datang ke Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam memohon sambil memuji keadaan Adam alaihi salatu wasalam. Mereka mengatakan, ya Adam, anta abuna, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadaihi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dengan kedua tangan. Wa asjadalaka malaikata, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk sujud memuliakan engkau. Isfa' lana ila rabbik, hendaknya engkau memberikan pembelaan untuk kami di sisi Rabbmu. Alam tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat bagaimana kita kondisinya sekarang ini? Nabiullah Adam AS mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang aku untuk memakan buah yang ada di dalam surga. Ternyata aku memakannya, melanggarnya. Nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila nuh. Pikir diri masing-masing sekarang ini. Sesungguhnya Rabbku sekarang ini murka, tidak pernah murka sehebat ini dan tidak akan pernah lagi murka sama seperti hari ini. Idhabu ila ghairi, idhabu ila nuh. Berangkat kalian semuanya kepada selain aku. Berangkat kalian kepada Nuh. Mereka pun ramai-ramai datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusul arsalakallahu ila qaumik. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada kaummu. Hendaknya engkau memberikan syafaat, pembelaan untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-qissah, mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, jawabannya sama kurang lebih. Masing-masing memberikan uzurnya. Dari Nabiullah Adam ke Nabiullah Nuh ke Nabiullah Ibrahim ke Nabiullah Musa ke Nabiullah Isa. Isa pun akhirnya mengatakan, idhabu ila ghair, idhabu ila Muhammad. Pergi kalian kepada selain aku, pergi kalian kepada Muhammad. Maka mereka pun mendatangi Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dan memohon agar supaya Rasulullah memberikan syafaat. Dan inilah syafaat pertama, syafaatul kubra atau al-udhma. Baik. Syafaat yang paling besar yang dan merupakan syafaat pertama. Mereka pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun mengatakan, ana laha, ana laha. Sayalah yang pantas untuk itu. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju suatu tempat berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tidak pernah Allah ajarkan kepada siapapun sebelumnya. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan pujian-pujian itu. Sehingga Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kami akan memberikan kepada engkau, berikanlah pembelaan maka kami akan menerima pembelaan. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan agar supaya selesai sudah sampai di sini mauqif berdirinya mereka di mahsyar. Pada saat itulah datang Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu. Demikian juga para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Sifatul maji lillahi subhanahu wa ta'ala. Kembali tetap kita dengan kaidah laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Sifat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala datang sama seperti sifat-sifat yang lainnya. Yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai, tidak serupa dan tidak sama dengan satu apapun. Taib. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabb-mu. Demikian juga para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Dan demikianlah kondisi para malaikat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatur barisan salat, kata Rasulullah sallam, ala tasuffun kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Kaifa dzalika ya Rasulullah, yutimmuna shaffal awwal fal awwal. Tidakkah kalian semestinya bersaf-saf sama seperti bersaf-safnya para malaikat di sisi Rabb mereka? Bagaimana ya Rasulullah, yutimuna shaffal awwal fal awwal? Mereka menyempurnakan saf yang pertama kemudian saf yang kedua. Terus baik. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yawma idzin bi jahannam, dan didatangkanlah pada hari itu neraka jahannam. Dalam riwayat yang sahih kata Rasulullah SAW, yu'ta yawmal qiyamati bi jahannam. Bisab'ina al-fas zimam, yani dibawa neraka jahannam itu nantinya didatangkan dengan 70,000 tali kekang. Setiap tali kekangnya diseret atau ditarik oleh 70,000 malaikat. Tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaannya, barakallahu fikum. Yang jelas demikian dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada saat itu orang-orang kafir pun baru sadar. Barakallahu bikum. Para pelaku dosa pun sadar. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Hari itu seluruh manusia pun mengingat apa yang pernah mereka lakukan. Dan akan mereka mempertanggungjawabkan masing-masing amal perbuatan mereka. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tidak ada lagi manfaatnya mengingat-ingat untuk disesali apa yang pernah dilakukan. Subhanallah. Yang dulunya di dunia mereka cengangas-cengenges, ketawa-ketawa, kebahak-bahak, teriak-teriak, penuh kegembiraan, kebahagiaan dalam keadaan mereka menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Tidak ada manfaatnya lagi. Sudah hilang waktunya, sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan, kesempatan hanya satu kali. Kesempatan hanya satu kali. Barakallahu fikum. Subhanallah. Wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia pun berkata pada saat itu, ya laitani, duhai sekiranya saja aku melakukan amal saleh dulunya di dunia. Yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Orang kafir pun pada saat itu berangan-angan, seandainya saja dulunya di dunia mereka adalah orang-orang muslim. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Menyesal seandainya saja dia melakukan ini, melakukan itu. Bukan hanya orang yang melakukan maksiat dan menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal saleh yang menyesal, hatta orang saleh sekalipun, barakallahu fikum, menyesali dirinya kenapa mereka tidak melakukan sesuatu yang lebih banyak dan lebih baik lagi dari amal soleh. Sehingga dalam asar seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya ada seorang baru saja lahir langsung dia sujud beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai tua dia mati dalam kondisi tua, tetap dia berharap seandainya bisa dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh lebih banyak dan lebih banyak lagi. Subhanallah. Kesempatan sudah tidak ada lagi. Pengennya mereka kembali ke dunia, kembali untuk beramal soleh, bukan untuk melanjutkan bisnis. Mereka mengatakan, Rabbi rji'un la'alli ya'amalu salihan fima tarakt. Wahai Rabku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Untuk dagang, untuk bisnis, untuk usaha. Bukan. La'alli ya'amalu salihan fima tarakt. Agar supaya aku bisa beramal saleh yang dulunya aku pernah tinggalkan. Padahal ada kesempatan, ada waktu. Orang di siang hari, barakallahu fikum, istirahat untuk makan. Ada kesempatan untuk melakukan sholat? Enggak sholat dia. Di sore hari ada waktu sejaat istirahat, minum kopi katanya. Ada waktu dia melakukan sholat? Tidak juga dia sholat. Menjelang maghrib dia sudah pulang dari tempat kerjanya. Ada kesempatan untuk melakukan sholat? Tidak juga dia sholat. Waktu isya dia makan malam. Ada kesempatan untuk melakukan sholat? Juga tidak dia melakukan sholat. Subhanallah. Demikian juga subuh. Ada kesempatan, cuma tidak mau. Bangun bahkan lebih cepat dari orang-orang yang rajin melakukan sholat subuh. Tapi bukan untuk itu. Cepat datang ke pasar untuk jualan, untuk kulaan. Di hari-hari ini cepat bangun, bahkan tidak tidur malam mungkin, untuk nonton bola. Di saat-saat orang khusyuk melakukan sholat subuh, teriakan gol luar biasa gemuruh di mana-mana. La haula wala quwwata illa billah. Mereka-mereka inilah yang akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Yang tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara waktu ini sesaat, sangat cepat berlalu. Qala kam labithtum fil ardi adad sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Ditanyakan kepada mereka nantinya di hari kiamat, berapa lama, berapa tahun? Pertanyaannya adad sinin, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Dan memang kita bertahun-tahun tinggal di dunia ini, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Apalagi umat-umat terdahulu ratusan tahun, bahkan ribu tahun. Mereka mengatakan labisna yauman aw ba'da yaum. Kami hanya tinggal di dunia itu cuma sehari atau setengah hari. Tanyalah orang-orang yang ngitung. Subhanallah. Sesaat. Sangat cepat berlalu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan tidak lagi manfaatnya. Harapan-harapan sudah putus. Barakallahu fiikum. Mereka hendak keluar dari neraka tidak lagi bisa. Dalam neraka pun tidak ada keringanan. Dalam neraka pun tidak ada pembela penolong. La haula wala quwata illa billah. Maka Allah mengatakan fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak akan ada yang memberi azab yang lebih keras dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat sekeras dan sekuat ikatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka-mereka inilah yang tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh dalam kehidupan yang begitu singkat. Demikianlah kehidupannya. Subhanallah. Maka yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bagaimana caranya? Bagaimana usaha upaya kita untuk mendapatkan nafsul mutmainnah? Ya, takwa Allah, amal salih, zikrullah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Terus lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bengong dan jangan biasakan diri bengong. Naik motor, naik kendaraan, bengong. Pikirannya entah kemana-mana. 15 menit. Lewat. Tanpa ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apalagi kalau naik kendaraan sampai setengah jam, entah berapa ratus kali Anda salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak Anda zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda memanfaatkannya untuk bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil selama setengah jam itu. Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala mengatakan tidak akan masuk dia tergolong adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat hatta yadhkurallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena hanya adz-dzakirin Allah katsira wa dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Barakallahu fiik. Harus banyak zikir sehingga apa? Sehingga dia diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat besar. Keluar dari rumah menuju masjid bukan cuma satu kali Anda berdoa Allahumma jal bi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, terus Anda melakukan ucapan itu, doa itu sampai Anda ke masjid, diulang dan diulang dan diulang, terus diulang. Barakallahu fiikum. Keluar dari masjid juga bukan hanya satu kali Anda melangkahkan kaki Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma abtahli abu wa fadlik, ulang-ulang itu. Diselingi dengan salawat, diselingi dengan tasbih, diselingi dengan takbir. Barakallahu fiik. Subhanallah. Dan butuh kita bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh bantuan. Karena barakallahu fikum, Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan tidak ada udzur bagi siapapun untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. kecuali kalau akalnya sudah terkalahkan. Artinya kalau dia sudah tidak ingat apa-apa, sudah gila atau tidur atau mati. Semua perintah yang Allah perintahkan ada batasannya. Dan Allah pun memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali zikir. Zikir tidak ada batasannya. Karena Allah mengatakan wadzkurullaha dzikran katsira. Wadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seringnya kita lupa dan lalai. Barakallahu fikum. Dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesaat kita ingat ulang untuk berzikir. Begitu lalai kita teringat kembali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Subhanallah. Dengan banyak berzikir kita mendapatkan jiwa yang tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalbu yang seperti inilah, jiwa yang seperti inilah yang akan dipanggil nanti di hari kiamat. Bahkan sebelum meninggalnya, sebelum meninggalnya dikatakan kepada jiwa ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik. Demikian juga ketika dibangkitkan diucapkan ucapan ini untuk mereka-mereka. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu. Barakallahu fiik. Untuk mendapatkan apa yang Allah persiapkan untuk kau dari kenikmatan. Radiyatan mardiyah. Ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada mereka, "Fadkhuli fi ibadi," maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hamba yang saleh. "Fadkhuli fi ibadi." Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Barakallahu fikum. Ini akhir dari surah Al-Fajr. Barakallahu fikum. Pengingat untuk kita semua agar supaya ada semangat, ada keinginan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, dan berusaha untuk mendapatkan jiwa yang mutmainnah dengan terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, banyak beramal saleh. Ingat bahwa zikir itu bukan cuma sekedar kita melafadzkan zikir-zikir begitu saja. La barakallahu fikum. Baik. Kemanfaatannya luar biasa. Ketika Anda banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda butuh sesuatu, tidak ada yang Anda ingat kecuali Allah tabarak wa taala. Baik, ketika Anda mau mendekatkan diri, tidak akan ada yang Anda harapkan untuk Anda dekat dengannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semuanya akhirnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mentauhidkannya, menjalankan syariatnya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Sehingga dengan ini kita mestinya mentarbiyah diri kita dengan zikir. Mentarbiyah diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.